Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billahi, bab apa yang datang tentang orang yang tidak puas dengan sumpah dengan nama Allah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian. Man halafa billahi falyasduq, barang siapa bersumpah dengan nama Allah maka hendaklah ia berkata jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyardha, dan barang siapa disebutkan kepadanya sumpah dengan nama Allah maka hendaklah ia ridha. Wa man lam yardha falaysa minallahi, dan barang siapa yang tidak ridha maka Allah Azza wa Jal berlepas diri darinya. Laisa minallah, ay bari Allahu minhu. Allah berlepas diri darinya. Sebagaimana di dalam syarah nanti. Yaitu dimaksud dengan man hulifa lahu billah. Ya, misalnya ada seseorang berkata kepada kita, saya bersumpah demi Allah, saya tidak mengambil uangmu misalnya. Maka wajib bagi kita untuk ridha dengan sumpah tersebut. Artinya percaya dengan apa yang diucapkannya. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini ikhwan dihukumi dengan hadis yang hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan nomor hadis 2951. Nomor hadis 2951. Dan di tempat lain Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya di kitab yang lainnya. Tapi cukuplah di sini penilaian beliau bahwa hadis ini hasan, artinya makbul, bisa diterima sebagai hujjah, dalil. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد. Bahwasanya ketidakridhaan dengan sumpah dengan nama Allah bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Bisa juga bermakna meniadakan kesempurnaan tauhid. لدلالته على قلة تعظيم الرب جل جلاله, karena itu menunjukkan kepada kurangnya pengagungan terhadap Rabb jalla jalaluhu. ما جاء في من الى اخر اي من الوعيد, yaitu berupa ancaman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ما جاء dalam judul bab ini maknanya al-wa'idu fi man lam yaqna' bil halifi billah, ancaman terhadap orang yang tidak puas dengan sumpah dengan nama Allah. Al-halifu al-qasamu. Al-halif al-qasam, yaitu sumpah. La tahlifu bi-abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian. Nahyun anil qasami bil abai. Ini larangan dari bersumpah dengan menyebut nama ayah-ayah, nenek moyang. Li'annahu huwal ma'rufu indahum. Karena sesungguhnya itulah yang dikenal di sisi mereka. Mereka yaitu orang-orang Arab. Di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka memiliki kebiasaan bersumpah dengan nama ayah atau nenek moyang mereka. Wala mafhuma lahu. Dan kalimat tersebut tidak memiliki mafhum. Apa maksudnya? Yaitu, tidaklah difahami darinya bahwasanya boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk selain nenek moyang. Tidak difahami dari hadis ini, la tahlifu bi abaikum, bolehnya bersumpah dengan menyebut nama makhluk selain nenek moyang. Ini makna la mafhuma lahu. Litaqaddumin nahyi 'anil qasami bi ghairillahi mutlaqan. Karena telah berlalunya larangan dari bersumpah dengan menyebut nama selain Allah secara mutlak. Jadi kenapa disebut bi abaikum di sini? Karena inilah kebiasaan mereka, orang-orang Arab tatkala itu. Fal yardo ay wujuban ta'ziman lil yamini billahi. Maka hendaklah ia ridho, yaitu wajib dalam rangka mengagungkan sumpah dengan menyebut nama Allah. Wa hadha 'amun fid da'awa wa ghairiha. Dan ini umum mencakup pengakuan-pengakuan dan yang selainnya. Falaisa minallahi hadha wa'idun. Ini adalah ancaman. Ay faqad bari Allahu minhu. Yaitu maka sungguh Allah Azza wa Jalla berlepas diri darinya. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yanha sallallahu alaihi wasallam 'anil halifi bil abai. Rasul alaihi salatu wasallam melarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. Masuk di dalamnya ayah, kakek dan seterusnya. Li'anna al-halifa ta'zimun lil mahlufi bihi. Karena sesungguhnya sumpah merupakan bentuk pengagungan kepada pihak yang disebutkan dalam sumpah tersebut. Telah berlalu makna al-mahluf bihi yang disebutkan di dalam sumpah. Misalnya seorang mengatakan wallahi, berarti al-mahluf bihinya lafzul jalalah. Wata'zimu haqqun lillahi subhanahu. Sementara pengagungan ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'muru man halafa billahi an yakuna sadiqan fi ma yahlifu alaihi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk jujur dalam perkara yang ia bersumpah atasnya. Yaitu misalnya seseorang, demi Allah, saya tidak mengambil uangmu misalnya. Wajib baginya untuk jujur dalam ucapannya tersebut. Li'anna sidqa mimma awjabahullahu ala ibadihi mutlaqan. Karena sesungguhnya kejujuran termasuk perkara yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada para hambanya secara mutlak. Apa makna mutlakan? Ay sawa'un kana bil halifi amla. Sama saja apakah dengan sumpah atau tanpa sumpah. Jujur Allah Azza wa Jalla wajibkan. Fakaifa idza halafu billahi? Maka bagaimana apabila mereka bersumpah dengan nama Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya lebih-lebih lagi semakin besar kewajibannya untuk berkata jujur tatkala seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wa ya'muru sallallahu alaihi wasallam man hulifa lahu billahi fi khusumatin aw ghairiha an yarda bil yamini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang disebutkan padanya sumpah dengan nama Allah, baik dalam perselisihan atau perkara yang lain, untuk ridha dengan sumpah tersebut. Seperti tadi telah Anda contohkan, misalnya A dengan B mereka berselisih. A menyangka B mengambil uangnya. Maka B mengatakan, wallahi, demi Allah saya tidak mengambil uangmu. Ini kan khusumah. Maka wajib bagi A untuk menerima ucapan si B karena sumpah dengan nama Allah yang disebutkan olehnya. Dan itu bentuk, termasuk bentuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lianna dzalika min ta'dhimillah, karena sesungguhnya hal itu termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'ida syadida fi haqqi man lam yarda bil halifi billahi. Sudah ketemu? Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan ancaman yang keras pada orang yang tidak ridha dengan sumpah dengan nama Allah. Lianna dhalika yadullu ala adami ta'zimihi lillahi. Karena sesungguhnya hal itu menunjukkan bahwa ia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi al-wa'id asy-syadida fi haqqi man lam yaqna' bil halif billahi. Bahwasanya di dalam hadith tersebut terdapat ancaman yang keras terhadap orang yang tidak puas dengan sumpah dengan nama Allah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, al-wa'idu syadidu fi haqqi man lam yakna' bil halifi billahi, ancaman yang keras terhadap orang yang tidak puas dengan sumpah dengan nama Allah. Al-thaniyatu yang kedua, wujubu sidqi fil yamini, wajibnya jujur di dalam sumpah. Al-thalithatu yang ketiga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tahrimul kadhibi fil yamini, diharamkannya berdusta di dalam sumpah. Al-rabi'atu husnul dhanni bil muslimi ma lam yatabayyan khilafuhu, berprasangka baik kepada seorang muslim selama tidak nampak dengan jelas perkara yang menyelisihinya. Yaitu ketika ada seorang muslim, ia bersumpah dengan nama Allah, menyatakan sesuatu, maka kita berprasangka baik kepadanya dengan menerima apa yang diucapkannya. Terkhusus dia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Al-khamisatu yang kelima, wujubu tasdiqi man halafa billahi idza kana min ahli al-imani, wajibnya membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila ia termasuk dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka keluar dari ketentuan ini atau pernyataan ini apabila yang bersumpah dengan nama Allah itu adalah orang yang kafir. Apabila yang bersumpah dengan menyebut nama Allah tersebut adalah orang yang kafir, maka tidak ada kewajiban untuk membenarkan ucapannya berdasarkan penjelasan syarih hafidhullah, idza kana min ahlil iman, apabila ia termasuk di antara orang-orang yang beriman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu qawli masya Allah wa syi'ta, bab ucapan masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Sebagaimana telah ana sebutkan sebelumnya, di sini musannif rahimahullah membuat bab khusus tentang ucapan ini, masya Allah wa syi'ta. Nah, di sini ana akan sebutkan perincian ya ikhwan. Ucapan seperti ini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah, nanti kalau antum ketinggalan bisa mendengarkan rekamannya ya. La ba'sa. Kalau antum bisa nulis cepat, masya Allah. Ada 4 tingkatan. Arba'u maratib. Yang pertama adalah martabatul kamal. Tingkatan yang paling sempurna. Yaitu seseorang mengatakan masya Allah. Tidak ada tambahan syi'ta, masya Allah, atau masya Allah wahdah. Ini yang paling sempurna, apa yang Allah kehendaki. Tingkatan yang kedua ya ikhwan, martabatul jawaz, tingkatan yang diperbolehkan. Yaitu seseorang mengatakan masya Allah thumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Pakai thumma, ditambahkan syi'ta tapi thumma. Yang enggak cuma syi'ta ya, misalnya sya'a fulan, misalnya syi'ta di sini dalam rangka contoh saja, mimbabit tamsil. Kemudian tingkatan yang ketiga, martabatu asyirkil asghar, tingkatan di mana itu merupakan syirik kecil. Yaitu seseorang mengatakan masya Allah wa fulan. Nah, sekarang ana ganti contohnya ya. Masya Allah wa fulan, atau masya Allah wa sya'a fulan, atau semakna dengannya, dalam keadaan ia masih meyakini bahwa kehendak Allah lebih besar daripada kehendak fulan. Dalam keadaan ia masih meyakini bahwasanya kehendak Allah lebih besar, lebih dominan, atau yang semakna dengannya, daripada kehendak fulan. Tingkatan yang keempat, martabatus syirkil akbari, iyadan billah. Kalimatnya sama dengan yang ketiga, masya Allah wa fulan, atau masya Allah wa sya'a fulan, sama. Disertai dengan keyakinan bahwasanya kehendak fulan sama atau bahkan lebih besar daripada kehendak Allah. Sama atau bahkan lebih besar daripada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini martabatus syirkil akbar. Faham ini ya ikhwan? Maka kalau kita ingin yang paling sempurna, kita mengatakan masya Allah. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki? Masya Allah wahdah. Misalnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Qutailata anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tushrikuna. Dari Qutailah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin, kalian berbuat syirik. Kata orang Yahudi tersebut, Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan, yaitu kaum muslimin, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Wa taquluna wal ka'bati, dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Wawu ni wawul qasam ya. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka kaum muslimin apabila mereka ingin bersumpah untuk mengucapkan demi Rabb Ka'bah. Bukan demi Ka'bah lagi, tapi demi Rabb Ka'bah. Wa an yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta, dan mengatakan apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan An-Nasa'i rahimahullah mensahihkannya. Dan hadis ini ya ikhwan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, artinya hadis ini sahih, minimalnya hasan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilatul Ahadits Shahihah dengan nomor hadis 136. Dan kalau antum menghendaki, antum bisa merujuk kepada syarah Sunan An-Nasa'i karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi rahimahullahu ta'ala. Baik itu dari sisi pembahasan sanadnya, yaitu riwayatnya, atau dari sisi dirayahnya, dari sisi matannya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan mahat ini memiliki kitab tersebut di maktabah. Karena ini mujalladat, terdiri dari sekian banyak jilid. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, anna hadzal bab dakhilun fi bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada, bahwasanya bab ini masuk ke dalam bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada. Waqad sabaqa bayanu munasabatihi, dan sungguh telah berlalu penjelasan kesesuaian bab ini atau bab tersebut, bab fala taj'alu lillahi andada, yaitu bab al-alfaz asyirkiyah, ya, telah berlalu tentang lafaz-lafaz kesyirikan. At-tarajimu biografi-biografi Qutailatu bi dhammil qafi wa fathit ta'i musaggaran, dengan mendomah qafnya ku dan menfathah ta'nya quta dalam bentuk tasghir, Qutailah fu'ail bentuk tasghir, bintu Sayfiyyi al-Juhainata, putri dari Sayfi al-Juhaniyah. Sayfi al-Juhaniyah. Sahabiyatun radhiyallahu anha. Seorang sahabiyah radhiyallahu anha. Qawlu ma syaa Allah wa syi'ta ay ma hukmu takallumi bidzalika, yaitu apa hukum mengucapkannya, hal yajuzu am la, apakah boleh ataukah tidak, wa idza kana la yajuzu fa hal huwa syirkun aw la, dan apabila tidak boleh maka apakah itu merupakan kesyirikan ataukah bukan. Tusyrikuna ay asyirkal asghara, tusyrikun yaitu syirik kecil, yaitu yang terjadi pada kaum muslimin di masa Nabi alaihi salatu wasalam ini berupa syirik kecil, bukan berupa syirkul akbar. Masya Allah, karena kalau syirik besar berarti mereka kafir. Padahal ini konteksnya siapa? Kaum muslimin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah wa syi'ta wa hadha fihi tasyrikun fi masyiatillah. Dan ucapan ini padanya terdapat penyekutuan di dalam kehendak Allah azza wa jalla. Wa taquluna, dan kalian mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah, wa hadha qasamun bighairillah, dan ini adalah sumpah dengan menyebut selain nama Allah. Dan telah berlalu tentang perincian hukum sumpah dengan menyebut selain nama Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihada. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا